Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan talabul ilmi, maka agar kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masing-masing kita meluruskan niat, meluruskan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, salah satu di antaranya adalah Sa'id bin Jubair sebagai murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan la yuqbalu qaulun bila amalin wa la yuqbalu amalun bila qaulin wa la yuqbalu qaulun wa amalun bila niyatin wa la yuqbalu qawlun wa amalun wa niyatun illa bima wafaqa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak akan diterima suatu ucapan tanpa dibarengi dengan amalan. Dan sebaliknya tidak akan diterima suatu amalan tanpa disertai dengan ucapan. Tidak akan diterima ucapan dan amalan kecuali dengan disertai niat. Dan tidak akan diterima ucapan, amalan, dan niat kecuali sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran dari pemerintah kita, dari mulai perwakilan Muspida, kemudian Bapak dari kepolisian, kepala desa, camat, dan seterusnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah hadir di tempat ini, bahkan memberikan sambutan-sambutan yang sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Juga ucapan syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan pondok atau yayasan Asy-Syariah yang telah mengupayakan terwujudnya kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan dan pahala yang sempurna. Hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara nikmat yang besar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah telah diutusnya ke tengah-tengah kita seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, memberikan arahan, bimbingan, petunjuk kepada hal yang bermanfaat untuk manusia seluruhnya dalam urusan agamanya dan juga dalam urusan dunianya. Bahkan kasih sayang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepada kita sebagai umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal itu melalui firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, terasa berat olehnya beban penderitaan yang kalian pikul. Dia rasul ini sangat menginginkan hidayah untuk kaum mukminin. Sungguh sangat besar rasa sayang dan belas kasihannya kepada kaum mukminin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk arahan dan bimbingan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terkait dengan bagaimana seorang muslim menampakkan sikapnya di hadapan pemerintahnya. Ini adalah perkara yang penting, tidak boleh untuk kita abaikan, tidak boleh untuk kita sepelekan. Karena pada faktanya banyak yang cenderung mengikuti hawa nafsunya dan perasaannya melupakan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga terjadilah berbagai macam kerusakan dan fitnah yang berkepanjangan akibat salah dalam menampakkan sikap di hadapan pemerintahnya. Dahulu beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau mengadukan perihal adanya sebagian umara yang yuakhiruna sholata an waqtiha, punya kebiasaan mengakhirkan sholat dari waktunya. Maksud kedatangan sebagian sahabat ini ingin meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi para umara itu? Bolehkah kami menggulingkan umara itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas menjawab, la ma aqamu shalah. Jangan, tidak boleh selama mereka mendirikan sholat. Saking krusialnya masalah ini, di lain kesempatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti mengingatkan melalui sabdanya, man ra'a minkum min amirihi syai'an yaqrahuhu falyasbir wa la yanzi'anna yadan an ta'atin, au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa di antara kalian melihat ada sesuatu yang tidak disukainya dalam diri pemimpinnya, dalam diri pemerintahnya, maka bersabarlah. Dan jangan sekali-kali melepaskan ketaatan terhadapnya. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik ketika Nabi masih ada di tengah-tengah mereka maupun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Para sahabat tetap di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka bersabar dan tetap memberikan ketaatan kepada para umaranya. Baru kemudian ketika sebagian manusia mulai cenderung mengikuti hawa nafsu dan perasaan, maka terjadilah kerusakan. Terjadilah kerusakan, terjadilah kekacauan, dan muncullah di tengah-tengah umat Islam pada saat itu aliran pertama yang menyimpang dari Islam, yaitu aliran yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Aliran ini jatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan, yang salah satunya adalah berhubungan dengan sikap terhadap pemerintah. Di mana aliran ini meyakini bahwa pemerintah manapun yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, tidak menegakkan hukum Allah, maka kafir. Kalimat yang selalu didengung-dengungkannya adalah la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang kemudian kalimat ini dikomentari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ini kalimat yang benar kata sahabat Ali, akan tetapi disalahgunakan. Yang dimaukan darinya adalah kebatilan. Tak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergabung dengan aliran ini. Ali aliran ini menyimpang dari Islam karena mengikuti hawa nafsu dan perasaan, tidak mengikuti bimbingan Nabi sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, siapapun pasti sesat. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau orang itu cenderung mengikuti perasaan, maka yang bermain di dalamnya adalah setan. Setan inilah yang kemudian mendorong untuk melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimah, sangat penting sekali kita mengilmui bagaimana sesungguhnya sikap yang benar yang harus ditampakkan oleh seorang muslim terhadap pemerintahnya. Kalau tidak, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengikuti hawa nafsu dan perasaan sehingga terjadi berbagai macam kerusakan. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, jatuh ke dalam pemahaman yang dianut oleh aliran pertama yang menyimpang dalam Islam, yaitu aliran Khawarij. Hadirin kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah. Manusia itu senantiasa butuh kepada pimpinan yang mengaturnya. Lebih-lebih kaum muslimin. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibangun di atas persatuan dan kesatuan. Kalau istilah Bapak tadi, Bapak dari Musbidah Pak ya, Bapak perwakilan dari Musbidah tadi, adalah kerukunan. Ya Pak, kerukunan. Ada rukun, kalau saya tidak salah dengar ya, rukun dapur, rukun sumur. Saya orang Sunda jadi tidak begitu paham bahasa Jawa, tapi bisa menangkap kemana maksud yang disampaikan oleh Bapak Musbidah tadi. Jadi itulah Islam. Islam dibangun di atas dasar persatuan dan kesatuan. Ini ajaran Islam. Sedangkan persatuan dan kesatuan ini tidak akan bisa terwujud jika tidak ada pemimpin, jika tidak ada pemerintah, jika tidak ada yang menjadi pengatur. Untuk itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Wala jama'ata illa bi amirin. Dan tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya seorang pemimpin, adanya umar. Dan kita penting untuk memahami bahwa kalimat persatuan dan kesatuan kaum muslimin, jama'atul muslimin, yang disebut dengan jama'atul muslimin itu ialah kaum muslimin yang hidup, katakanlah di sebuah negara di bawah pemerintahnya. Itulah yang disebut dengan jama'atul muslimin. Hati-hati, sekarang ini kata-kata jama'ah sering disalahgunakan. Ya, sering disalahgunakan. Bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan. Ya. Bukan kelompok tertentu. Itu tidak disebut jamaatul muslimin. Yang disebut jamaatul muslimin itu yang berkumpul di bawah pemimpin, pemerintah. Ya. Kalau alirannya Khawarij itu memahami bahwa sekarang ini enggak ada jamaatul muslimin. karena mereka memahami bahwa pemerintah sekarang ini pemerintah yang menyimpang. Enggak ada jamaatul muslimin, yang ada itu jamaatun min ba'dil muslimin. Jamaahnya sebagian dari kalangan kaum muslimin. Nah, kalau ditanyakan kepada mereka, lalu seperti apa kriteria jamaatul muslimin ini, maka mereka akan menjawab bahwa jamaatul muslimin itu adalah kami. Jamaatul muslimin itu adalah kami yang berjuang demi menegakkan khilafah. Ya, kata-katanya selalu mengarah ke khilafah. Selalu mengarah ke daulah Islamiyah. Padahal yang disebut dengan jamaatul muslimin adalah tadi yang telah kita sampaikan. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebuah perkumpulan, sebuah jamaah meskipun menamakan diri dengan jamaah Islamiyah, ya, JI, atau menamakan diri dengan JAT atau JJ yang lainnya, itu tidaklah masuk dalam kategori jamaatul muslimin yang kita diperintahkan untuk senantiasa menjaganya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemerintah yang dalam hal ini meliputi presiden sampai ke bawah, ya, atau perdana menteri atau raja, di dalam Islam itu disebut dengan istilah imam. Kenapa disebut imam? Karena liyutamma bih, keberadaannya untuk diikuti. Dan terkadang disebut dengan hakim. Kenapa disebut hakim? Karena mereka adalah pihak yang berwenang membuat aturan, membuat hukum. Kemudian kadang juga disebut amirul mukminin, sultan, khalifah, dan istilah-istilah lainnya. Kebutuhan rakyat terhadap pemimpin itu seperti kebutuhan jasad terhadap kepala. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya kalau ada jasad tanpa kepala. Seperti itu pula keadaan rakyat jika tidak ada pemerintah. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi fitnah yang berkepanjangan, tumpah darah, dan seterusnya. Dalam sebuah bait syair Arab itu dikatakan, la yasluhun nas fawdha la surrata lahum. Keadaan manusia tidak akan pernah menjadi baik, akan terjadi kekacauan dalam segala hal jika di tengah-tengah mereka tidak ada pemimpin. Salah seorang salaf ulama terdahulu sampai mengatakan situna sanatan ma'a imamin jairin khairun, 60 tahun hidup bersama dengan pemerintah yang jahat itu jauh lebih baik dibandingkan satu malam tanpa ada pemerintah atau pemimpin. Ya. Jadi selama 60 tahun itu masih jauh lebih baik, walaupun yang menjadi pemimpinnya jahat. Masih jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam saja tanpa ada pemimpin. Jadi di dalam Islam, kedudukan pemimpin, kedudukan pemerintah, kedudukan waliul amri itu sangat tinggi. Dan betul-betul dijunjung tinggi demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Ya. Untuk itu hadirin, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita akan mengkaji dalam kesempatan ini tentang apa saja yang seharusnya dilakukan sebagai sikap oleh seorang muslim terhadap pemerintahnya. Dan ajaran Islam itu ajaran yang universal, mencakup segala hal, urusan apapun diatur. Urusan kecil, masalah masuk keluar WC, ya, itu diatur. Ini urusan kecil, ya. Apalagi urusan yang besar tentang pemerintahan, ya, dan hal-hal lainnya. Maka di dalam kitab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah fi bayani haqqir ra'i war ra'iyyah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang hak-hak rakyat dan pemerintah, itu dijelaskan bahwa sikap pertama yang harus ditampakkan oleh seorang muslim terhadap pemerintahnya adalah senantiasa as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat dan tidak melakukan pemberontakan. Disebutkan di sini bahwa anna ta'ata wulatil umur min ajalli ta'at. Ketaatan kepada pemerintah itu termasuk bentuk ketaatan yang besar. Wa afdalil qurubat, dan bentuk qurubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Sama saja apakah terhadap pemerintah yang baik ataupun terhadap pemerintah yang jahat. Ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Karena sebagian orang itu ada yang menginginkan pemerintah itu tidak melakukan kejelekan, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kesalahan, adil, soleh, sempurna dalam segala hal. Padahal tidak akan pernah mungkin kita dapati pemerintahan yang seperti itu. Karena pemerintahan atau waliul amri bagaimanapun manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan. Ya. Akibat dari munculnya orang-orang yang seperti ini, maka tidak pernah merasa puas terhadap pemerintahnya. Dan salah satu dari ciri pemahaman Khawarij, aliran pertama yang menyimpang dari Islam, adalah ini. Selalu menghendaki pemerintahan itu pemerintahan yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ya. Padahal seperti tadi yang kita sampaikan, tidak akan pernah mungkin kita mendapati pemerintah yang seperti ini. Ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada juga orang-orang yang menuntut, ya, selalu menuntut hak terhadap pemerintahnya sementara melupakan kewajibannya sendiri sebagai rakyat. Orang-orang ini selalu menginginkan agar pemerintah adil, pemerintah soleh, sementara mereka sendiri tidak demikian keadaannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya keadaan pemerintah itu gambaran dari keadaan rakyat. Kalau rakyatnya soleh, pemerintah juga akan soleh. ya. Rakyatnya baik, pemerintah akan baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lainnya karena apa yang mereka kerjakan. Jadi rakyat yang zalim itu akan bersama dengan pemerintah yang zalim. Rakyat yang baik akan bersama dengan pemerintah yang baik. Untuk itu dua kelompok orang yang kita sebutkan tadi, ya, pertama yang hanya menginginkan pemerintahan yang sempurna, tidak melakukan pernah melakukan kesalahan, yang kedua yang selalu menuntut hak dan melupakan kewajiban, adalah dua kelompok manusia yang tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cenderung mengikuti hawa nafsu dan perasaan. Dahulu beberapa orang menghadap sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di saat sahabat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, di saat sahabat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, tidak pernah ada kekacauan. Semua hidup dengan damai, tenang. Tidak pernah ada masalah. Tetapi kenapa? Semenjak engkau menjadi khilafah atau khalifah, terjadi kekacauan, terjadi keributan." Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, "Semasa Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah, rakyat nya adalah aku dan orang-orang seperti aku. Rakyatnya adalah orang-orang yang saleh. Maka pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar pemerintahan yang baik. Tetapi," kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "rakyat yang aku pimpin adalah orang-orang adalah kamu dan orang-orang yang seperti kamu. Keadaannya jelek sehingga terjadilah berbagai macam kekacauan." Ya. Ini yang kita singgung di awal tadi, bahwa keadaan pemerintah itu cerminan dari keadaan rakyat. Ya. Sebagai rakyat hendaknya kita tidak boleh selalu menuntut hak kemudian mengabaikan kewajiban kita. Akan tetapi harus berjalan secara beriringan. Menunaikan hak pemerintah dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Demikian pula pemerintah. Ya, demikian pula pemerintah. Menunaikan hak rakyat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan yang paling tinggi kedudukannya dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol. Baik kepada pemerintah yang baik ataupun kepada pemerintah yang jahat selama tidak keluar dari Islam. Di dalam Majmu'ul Fatawa dikatakan bahwa ta'atullah wa rasulihi wajibatun ala kulli ahadin. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah wajib bagi setiap orang. Wa ta'atu wulatil umur wajibatun ala kulli ahadin. Demikian pula taat kepada pemerintah adalah wajib hukumnya bagi setiap orang. Wa man kana la yuti'uhum illa lima ya'khudhuhu min al-wilayati wal mal fa in a'tahu ata'uhum wa in mana'uhu afahum fama lahu fil akhirati min khalaq. orang yang tidak mau taat kepada pemerintah kecuali jika ada jabatan yang ingin diraihnya atau harta yang ingin didapatkannya, di mana apabila mendapatkannya maka akan memberikan ketaatan, tetapi kalau tidak maka akan melanggarnya, akan bermaksiat kepadanya. Famalahu fil akhirati min khalaq, maka orang itu di akhirat tidak akan pernah mendapatkan bagian apapun. Ada tipe-tipe rakyat yang seperti ini. Ketika dapat kemanfaatan, menampakkan ketaatan kepada pemerintahnya. Ya, ketika tidak mendapatkan kemanfaatan apapun dari pemerintahnya, tidak mau menampakkan ketaatan. Ini perilaku yang salah. Ya. Ini perilaku yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti, ya, mudah-mudahan akan kita lewati, ketika ada orang yang mengeluh kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ya, jika kami sebagai rakyat senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah, sementara pemerintah kami tidak demikian, apa yang harus kami lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sabar, tetap mendengar dan taat, kamu tunaikan apa yang menjadi hak pemerintah dan kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hakmu. Kalaupun pemerintah tidak, ya, menunaikan haknya kepadamu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian hal itu dijadikan alasan untuk melakukan pemberontakan dan membuat kekacauan. Karena akibat yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, wajibnya taat dan mendengar kepada pemerintah yang baik ataupun yang jahat selama tidak keluar dari Islam adalah merupakan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil yang menunjukkan hal ini antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Ayat ini secara tegas menjelaskan wajibnya taat kepada waliyul amri, kepada pemerintah, ya. Dan wajibnya taat kepada mereka ini mengandung konsekuensi larangan untuk bermaksiat kepada mereka, tidak menampakkan ketaatan kepada mereka. Hanya saja ketaatan kepada pemerintah itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Artinya kalau seandainya pemerintah itu memerintah kalian ke dalam perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, maka tidak wajib untuk ditaati. Atau maka jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Para ulama menjelaskan bahwa keputusan atau perintah waliul amri itu jika dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Pertama, yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Ini wajib hukumnya bagi seluruh rakyat untuk mematuhinya, ya, mentaatinya. Yang kedua, perintah waliul amri yang mengandung unsur kemaksiatan, ya, mengandung unsur kemaksiatan. Artinya perintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rakyat wajib tidak mentaatinya. Ya. Rakyat wajib untuk tidak mentaatinya. Kemudian yang ketiga, perintah yang tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah, tidak juga mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Perintah yang sifatnya kemaslahatan dalam kehidupan, seperti memakai helm kalau berkendaraan, ya, pakai SIM, ya, atau membawa SIM, kemudian juga berhenti ketika lampu merah berwarna, lampu di jalan itu berwarna merah, ya. Nah, perintah yang seperti ini yang tidak sebenarnya tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan juga tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah, hukumnya wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung kemaslahatan. Ya. Di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dan hal-hal lainnya. Ya, atau banyak contoh-contoh lainnya dalam hal ini. Nah. Untuk itu dikatakan di sini selanjutnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah la yujawizuna ta'atal imam fi kulli ma ya'muru bihi bal la yujibuna ta'atahu illa fima tasughu ta'atuhu fihi fi syari'ati. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan taat kepada pemimpin secara mutlak dalam setiap yang diperintahkannya. Ya, karena ada kemungkinan dalam sebagian perintahnya itu mengandung unsur kemaksiatan. Ya. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mewajibkan taat kepada pemerintah kecuali yang memang dianjurkan untuk taat oleh syariat. Di antaranya adalah terhadap perintah-perintah yang mengandung unsur ketaatan dan kemaslahatan. Ya. Fala yujawizuna ta'atahu fi ma'siyatillah wa in kana imaman 'adilan. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang tidak boleh memberikan ketaatan kepada pemerintah dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun pemerintah itu pemerintahan yang adil. Walaupun pemerintahnya baik, tidak pernah menzalimi rakyatnya, tidak pernah berbuat korupsi, kolusi, nepotisme, ya, pemerintahannya itu soleh, pemerintahan yang bersih. Tetapi kalau memerintah kepada kemaksiatan kepada Allah, maka rakyat tidak boleh mentaatinya. Ya, rakyat tidak boleh mentaatinya. Namun sebaliknya, faida amarohum bi taatillah atauhu. Sebaliknya, kalau pemerintah itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk patuh dan taat. Seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, shaum, haji, ya, yang lebih besarnya lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini terkait dengan pemerintah yang muslim. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya pemerintahannya itu pemerintah yang kafir? Pemerintahnya kafir tetapi menyuruh kepada rakyatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib ditaati? Jawabannya wajib ditaati. Kenapa? Karena perintahnya mengandung unsur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah perdana menterinya kafir. Kemudian menghimbau kepada seluruh umat Islam agar mempelajari agamanya dengan baik, memakmurkan masjid, masjid Allah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini wajib ditaati. Katakanlah gubernurnya, ya, kafir. beragama Kristen umpamanya, kemudian menghimbau ya, kepada warganya agar betul-betul memperdalam agama Islam, mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini wajib untuk ditaati karena isi perintahnya mengandung ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, meskipun pemerintah itu muslim, tetapi kalau memerintahkan kepada hal yang mengandung kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, di dalam banyak hadis Nabi SAW telah mengurai persoalan taat dan mendengar terhadap pemimpin atau pemerintah. Antara lain yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi SAW, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahab wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin fa idza amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, kewajiban seseorang adalah senantiasa taat dan mendengar dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya kepada pemerintah, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalau seandainya pemimpin atau pemerintah itu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan, tidak ada kewajiban taat dan mendengar. Ini seperti yang kita sampaikan tadi uraiannya, dan ini dalilnya, ya, ini dalilnya, ini keterangannya, ini bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa athi'u wa in tu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'tahu zabiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa athi'u, hendaknya kalian taat dan mendengar walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya seperti buah anggur. Ya. Kenapa dikatakan seperti buah anggur? Kata Ibnu Hajar, qila li sabirihi, karena kecilnya. Wa qila li sawadihi, dan karena hitamnya. Yang pasti ya, dikatakan seperti itu dalam rangka menggambarkan kalau ya, secara penampilan dia tidak meyakinkan, terhina keadaannya. Ya. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu seperti itu keadaannya, maka tetaplah kalian taat dan mendengar. Ya. Tetaplah kalian taat dan mendengar. Ini saking pentingnya prinsip taat dan mendengar. Ini yang paling penting. Ya. Yang paling penting. Karena pemerintahan itu keberadaannya akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan, ya, sesuatu yang vital ketika rakyatnya menampakkan sikap taat dan mendengar. Semua yang dijalankan, ya, semua yang diprogramkan pemerintah itu akan berjalan dengan baik ketika rakyatnya memberikan sikap taat dan mendengar. Kalau seandainya tidak, maka ini ya, hal yang akan membuat kehancuran sebuah negara atau pemerintahan. Ya. Untuk itulah Nabi dalam banyak hadis, tidak satu, ya, lebih dari 10 hadis, ya, selalu mewanti-wanti untuk menampakkan sikap taat dan mendengar. karena ini kuncinya, ya, ini kuncinya. Kemudian diriwayatkan pula dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'u wa tha'ah fi 'utrika wa yusrika wa manshatika wa madrahika wa atharatin 'alaika." Kata Rasulullah, hendaknya kamu menampakkan sikap taat dan mendengar dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dan sekalipun pemerintah menampakkan sikap egois terhadapmu dalam setiap keadaan. Sebagai rakyat kita harus menampakkan ketaatan terhadap pemerintah, ya. Baik ketika situasi politik berjalan dengan mulus, ya, ataupun ketika terjadi kekacauan, tetap sebagai rakyat yang baik menampakkan ketaatan terhadap pemerintah, ya. Sama saja di saat situasi perekonomian, ya, itu melemah, maupun ketika perekonomian menguat, tetap menampakkan sikap taat dan mendengar, ya. Baik ketika BBM turun ataupun ketika BBM naik, tetap menampakkan ketaatan, ya, tetap menampakkan ketaatan, dan tidak boleh melepaskan ketaatan dari pemerintah. Lalu sikap apa yang harus diambil? Sikap yang harus diambil adalah menampakkan kesabaran. Sabar, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jalan keluar terbaik. Doakan pemerintah kita supaya menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ya. Kita sebagai rakyat tidak boleh terlalu dipusingkan dengan masalah BBM naik, ya. Yang menjamin rezeki itu bukan pemerintah tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang perlu untuk kita takuti dalam menjalani kehidupan ini, karena semuanya sudah diatur dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menjalankan apa yang menjadi hak kita sebagai rakyat terhadap pemerintah. Ya. Yang sangat disayangkan dalam hal ini, ya, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang cenderung lupa akan bimbingan agamanya. Lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu dan perasaan. Jelas kalau kita mengikuti perasaan dan hawa nafsu, tentu tidak akan terima, tidak akan bisa menerima kenyataan naiknya BBM. Karena seiring dengan naiknya BBM, harga bahan-bahan, ya, makanan itu semua juga ikut naik. Kalau yang kita ikuti perasaan dan hawa nafsu, kita akan marah. Kita akan marah, dan pihak pertama yang akan kita tuding adalah pemerintah. Kalau seandainya kemarahan, hawa nafsu dan perasaan ini terus kita ikuti, maka akan terjadi berbagai macam kekacauan dan kerusakan. Ya. Islam ternyata memberikan bimbingan kepada kita untuk tidak, ya, melakukan hal-hal yang sifatnya merusak. Ya. Kalau kata Bapak Muskida tadi, merusak hubungan, ya, merusak hubungan dengan sesama, ya, merusak hubungan dengan teman hidup, sampai merusak hubungan dengan pemerintah. Jangan. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam riwayat lain Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit juga disebutkan, di mana sahabat yang mulia ini mengatakan, bai'na Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshit wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk taat dan mendengar dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dan sekalipun pemerintahan menampakkan sikap egois kepada kita, dan agar tidak melakukan kudeta atau melepaskan ketaatan. Ya. Selanjutnya ada juga riwayat yang dibawakan oleh sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, Sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Nabiyallah, ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Fa'arada anhu thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa Salamah bin Yazid al-Ju'fi suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika di tengah-tengah kita ada para umara yang mereka selalu menuntut haknya? Mereka selalu menuntut haknya dan menahan hak kami. Apa yang akan kau perintahkan kepada kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Kemudian setelah itu ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Isma'u wa ati'u," hendaknya kalian tetap mendengar dan taat. Karena sesungguhnya atas mereka apa yang mereka pikul dan atas kalian apa yang kalian pikul. Semua menanggung tanggung jawab masing-masing. Ya. Hanya yang digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah apapun keadaannya tetap menampakkan sikap taat dan mendengar. Ya. Dalam situasi yang menyenangkan maupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan terpaksa ataupun sukarela, tetap menampakkan sikap taat dan mendengar dan tidak melakukan pemberontakan. Ya, tidak melakukan pemberontakan. Islam tidak mengajarkan hanya karena pemerintah melakukan satu kesalahan kemudian melakukan pemberontakan. Tidak. Ya. Islam mengajarkan agar kita senantiasa menampakkan taat, sikap taat dan mendengar, sabar dalam menghadapi kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nabi menyebutkan bahwa bolehnya melakukan pemberontakan itu adalah illa antara kufran bawahan. Kata Nabi, kecuali kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah kalian. Kekufuran yang nyata itu bukan sekedar gosip, ya, bukan sekedar berita burung tentang pemerintah, tapi betul-betul jelas pemerintah melakukan kekufuran. Di situ kalian baru boleh melakukan pemberontakan. Itu pun tetap tidak secara mutlak. Artinya ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Ya. Syarat yang pertama, harus adanya seorang muslim yang memang bisa menggantikan posisinya nanti. Ya, ketika pemerintah tersebut digulingkan. Kemudian harus dalam keadaan memiliki kekuatan kaum muslimin. Kemudian juga yang ketiga, jangan sampai menimbulkan kerusakan tumpah darah antar kaum muslimin. Kalau syarat itu tidak bisa dijalankan atau salah satu dari syarat itu tidak bisa terwujud, maka tidak boleh melakukan pemberontakan. Tetap harus bersabar. Ya, tetap harus bersabar. Sekalipun pemerintah yang kafir. Taati perintah-perintah yang mengandung kemaslahatannya. Ya, jangan ditaati perintah yang mengandung kemaksiatan dan kekufuran. Ya, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fenomena atau keberadaan sebagian pemerintah yang melakukan tindakan semena-mena, melakukan kezaliman, ya, itu bukan hal yang baru terjadi. Di zaman dulu, ya, itu terjadi. Di zaman para sahabat, ya, pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ya, Hajjaj bin Yusuf, itu pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang jahat. Para sahabat atau sebagian para sahabat masih hidup pada waktu itu. Mereka tidak melakukan pemberontakan. Mereka bersabar. Mereka tetap menampakkan ketaatan dan sikap mendengar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah mengabarkan kepada kita bahwa nanti ya akan datang pemerintah yang tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan melihat, kalian akan menyaksikan tindakan-tindakan pemerintah yang tidak terpuji. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW tidak hanya sekedar mengabarkan, tetapi memberikan solusi bagaimana, apa yang harus kalian lakukan ketika mendapati pemerintah yang seperti itu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di afaratun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya nanti sepeninggalku akan terjadi, ya, perkara-perkara yang kalian ingkari dari pemerintah kalian, dan akan nampak pemerintah-pemerintah yang menampakkan keegoisan di hadapan kalian. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan hal ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'mur man adraka min nazali, apa kira-kira yang akan engkau perintahkan jika sebagian dari kami mendapati pemerintahan yang seperti itu, melakukan kemungkaran, menampakkan sikap keegoisan di hadapan rakyatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saat itu belum terjadi, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi. Kata Rasulullah, tu'addunal haq alladhi alaikum, kalian tetap tunaikan hak kalian, ya. Kalian tetap tunaikan hak, ya, pemerintah kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap tunaikan apa yang menjadi hak pemerintah kalian, ya. Dan minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ini solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan pemberontakan. Tidak. Nabi tidak mengatakan kalian gulingkan pemerintahan yang seperti itu. Tidak. Kalian lepaskan ketaatan dari pemerintahan yang seperti itu. Tidak. Nabi tidak memberikan bimbingan kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Justru Nabi mengarahkan kepada sesuatu yang dengannya terciptalah berbagai macam kemaslahatan. Tetap menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah dan memohon kepada Allah, ya, apa yang menjadi hak kita ketika pemerintah tidak menunaikannya. Kemudian ada juga riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini riwayat yang di awal sudah saya singgung, di mana Rasulullah menyampaikan, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang melihat ada sesuatu yang tidak disukainya dari pemerintahnya, maka hendaknya dia bersabar, ya. Hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyatan. karena sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa walau sejengkal, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah. Ya. Dalam keadaan jahiliyah. Ini ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah agar kita bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ya, sesuatu yang mungkar yang dilakukan oleh pemerintah kita. Lalu apakah sebatas sabar saja dan sebatas menampakkan sikap taat dan mendengar? Jawabannya tidak. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Ya. Memberikan nasihat kepada pemerintah, tetapi dengan cara yang baik, mungkin menulis surat, ya, mungkin menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan pemerintah kita, tidak dengan cara mengumbar kejelekan-kejelekan pemerintah di atas mimbar. Ini bukan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena kalau sudah mengumbar kejelekan-kejelekan pemerintah di atas mimbar, ini sama saja provokasi. Ya, sama saja provokasi untuk tidak menampakkan ketaatan kepada pemerintah dan sekaligus mengandung unsur ajakan untuk melakukan pemberontakan. Ya, ajakan untuk melakukan pemberontakan. Ya, ini sangat berbahaya. Karena itu, jika ingin menyampaikan nasihat kepada pemerintah, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau bisa langsung bertemu, ya, di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, empat mata menyampaikan nasihat atau melalui surat. Karena kita sebagai rakyat wajib menjaga kewibawaan pemerintah. Pemerintah kalau sudah jatuh wibawanya, maka akan terjadi kerusakan. Ya. Semua orang akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Lupa akan bimbingan dan aturan-aturan agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai penyempurna dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man khala'a yadan an ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamah wa la hujjatalah. Barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'ah, tidak ada janji setia, ya, kepada pimpinannya, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati seperti matinya dalam keadaan jahiliyah. Ya, tidak mengetahui bimbingan Islam. Hadis ini juga mengandung ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak menampakkan sikap taat dan mendengar terhadap pemerintahnya dan justru mengobarkan semangat pemberontakan. Ya. Dan ingat, pemberontakan dengan cara apapun tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Sampai dikatakan oleh para ulama bahwa pemberontakan sejak dulu itu tidaklah melahirkan ya, kecuali kerusakan dan kerusakan. Artinya pemberontakan itu sama sekali tidak membawa kemaslahatan, ya, tidak membawa kemaslahatan. Dan pemberontakan itu ada dua macamnya, ya. Pemberontakan yang pertama adalah yang dilakukan secara fisik, secara fisik. Kemudian pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan yang dilakukan melalui lisan, mencela pemerintah, memprovokasi massa. Ini sudah termasuk unsur pemberontakan. Jadi tidak selalu terfokus kepada pemberontakan yang sifatnya fisik. Akan tetapi kalimat-kalimat yang disampaikan melalui lisan ini juga bisa mengandung unsur pemberontakan ketika mengandung provokasi, mencela, menjelek-jelekan pemerintah dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, insyaallah untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan setidaknya pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pemerintah kita. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, ya, kesalahan kata, itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.